Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة الإخوة رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di atas kebaikan ini, mengumpulkan kita di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan kita bersatu, berkumpul bukan dengan tujuan-tujuan keduniaan, tapi bersatu dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan di antara golongan orang-orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, Rasulullah SAW menyatakan sab'atun yudhilluhumullahul yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya, wa rajulani tahabba billah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 orang. 2 orang di sini bukan cuma 2 orang, maksudnya 2 kelompok, 2 golongan yang mereka saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat mereka? Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul, mereka bertemu, mereka bersatu karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah. Mereka berkumpul di atas ilmu, mereka berkumpul di atas mempelajari ilmu, mereka berkumpul di atas tafaqquh fiddin, mereka berkumpul di halaqah-halaqah yang di dalamnya diajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di majelis-majelis yang merupakan majelis-majelis warisan Nabi, perbendaharaan terbesar, harta yang luar biasa, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya halaqatul ilm, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terdapat ilmu, bahwasanya menghadiri halaqatul ilm, menghadiri halaqah-halaqah yang di dalamnya terdapat ilmu agama Allah, adalah merupakan sifat, adalah merupakan kebiasaan orang-orang terbaik, merupakan kebiasaan para sahabat, merupakan kebiasaan para tabi'in, merupakan kebiasaan orang-orang salaf. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai karena kebiasaan mereka berkumpul di hadapan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar terus-menerus mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai suatu hari ketika mereka tidak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap berkumpul. Mereka tetap berkumpul. Salah satu di antara mereka memberikan ilmu. Suatu hari Rasulullah SAW mendapati mereka berkumpul dan beliau datang. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk-duduk? Apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala?" Maka mereka mengatakan, "Jalasna nadzkurullah." Kami duduk-duduk saling mengingatkan karena Allah, berzikir kepada Allah. Kata para ulama, Imam Nawawi dan lainnya mengatakan, yaitu menuntut ilmu, saling mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada mereka, "Allah ma ajlasakum illa hadza? Apakah kalian mau bersumpah demi Allah? Kalian mau bersumpah demi Allah? Tidak ada yang membuat kalian kumpul-kumpul duduk-duduk di masjid ini kecuali hanya perkara ini. Saling mengingatkan karena Allah, saling menuntut ilmu, saling mengajar-mengajarkan." Maka mereka mengatakan, "Wallahi demi Allah, ma ajlasana illa hadza. Tidak ada yang membuat kami duduk-duduk kumpul-kumpul kecuali perkara ini." Bukan, ya, mereka kumpul bukan berkumpul berbicara masalah keduniaan. Mereka berkumpul bukan untuk saling bercerita dengan kisah-kisah yang tidak nyata, dengan kisah-kisah yang melalaikan, dengan kisah-kisah yang belum jelas kebenarannya. Tidak. Mereka berkumpul karena Allah, mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi demi Allah, ma astakhlifakum tuhmatan qatta." Demi Allah, sebenarnya saya tidaklah ingin meminta sumpah dari kalian sama sekali. Akan tetapi saya melihat, saya mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubahibikumul malaikah, membangga-banggakan kalian di sisi para malaikatnya. Luar biasa. Rasulullah SAW bukan tidak percaya kepada mereka. Rasulullah SAW hanya ingin menyatakan dengan cara seperti ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di sisi para malaikatnya. Majelis ilmu luar biasa. Majelis yang ternyata Allah Subhanahu wa taala banggakan. Majelis yang di dalamnya diliputi para malaikat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum." Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah ada suatu kaum, perkumpulan orang, yang mereka duduk berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti kita saat ini. Apa yang dilakukan? Yatluna kitab Allah, membacakan kitab Allah. Dia ke masjid membaca kitab Allah. Wa yatadarusuna fi ma bainahum, dan saling ajar mengajarkan di antara mereka. Ada yang di depan satu orang mengajari yang lainnya. Saling ajar mengajarkan agama Allah. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan rahmat darinya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan melingkupinya dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat-malaikatnya. Luar biasa keutamaan ilmu. Keutamaan orang yang mau menghadiri berharakah, dihalaqah dari halaqah-halaqatul ilm. Halaqah ilmu. Kenapa? Karena selain kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan, seorang yang berada di majelis ilmu, halaqah ilmu, tidak dia keluar dari halaqah tersebut setelah menyelesaikan halaqah itu, kecuali dia sudah mendapatkan harta perbendaharaan yang sangat besar, warisan, warisan kenabian. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Abu Hurairah kita kenal bersama ya, sahabat Nabi yang tidak pernah meninggalkan majelis Nabi. Suatu hari beliau keluar di luar masjid, ada hajat atau keperluan ada atau yang lainnya. Tiba-tiba dalam keadaan Nabi SAW berada di dalam masjid memberikan pelajaran-pelajaran kepada sahabat yang lainnya, maka keluarlah seorang. Abu Hurairah dapati dia keluar. Maka Abu Hurairah berkata kepadanya, hendak kemana engkau? Kenapa engkau pergi? Rasulullah SAW di dalam masjid sedang membagi-bagikan warisannya. Wah, kaget orang ini. Hah? Nabi SAW bagi-bagi warisan? Iya. Abu Hurairah mengatakan, iya, Nabi SAW bagi-bagi, sedang membagi-bagikan warisannya. Kenapa kamu keluar? Kamu tidak mau dapat bagian, tidak mau dapat jatah. Maka orang ini langsung bersegera masuk. Ya, maklum. Manusia, tabiat manusia, cinta dengan harta. Kalau ada pembagian, ya, jangankan harta warisan, sembako saja, luar biasa, antri panjang, siap, walaupun kehujanan. Ini harta warisan. Akhirnya dia masuk lagi. Tidak lama dia keluar lagi. Dia mau marah-marah sama Abu Hurairah. Dia katakan, engkau mengatakan Nabi sedang membagi-bagikan hartanya, membagi-bagikan warisannya. Mana Nabi hanya mengajar? Nabi SAW hanya menyampaikan ilmu. Maka Abu Hurairah mengatakan, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi. Makanya dalam hadis dikatakan, al-ulama waratsatul anbiya. Ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan ilmu, itulah pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak pernah mewariskan yang namanya dinar dan dirham, tidak pernah. Para nabi rata-rata miskin walaupun ada di antara mereka yang kaya. Mereka tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warratul ilm, kata nabi. mereka seluruhnya hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil perbendaharaan harta yang sangat luar biasa besarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dengannya seorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ilmu yang dengannya seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang merupakan cita-cita tertingginya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah yang merupakan derajat yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu itu, mengangkat mereka beberapa derajat, berderajat-derajat, dan derajat yang tertinggi adalah surga. Bahkan tidak ada jalan yang seorang menempuhnya, tidak ada jalan sama sekali yang bisa mengantarkan kepada surga kecuali jalan ilmu. Mana dalilnya? Harus ada dalil. Kalau kita kasih kaidah, harus ada dalil. Kaidahnya, yang mau sorga harus dengan ilmu. Tidak ada ilmu, tidak dapat sorga. Mana dalilnya? Dalilnya kita hafal bersama. Di dalam surah Al-Bayyinah. Kebanyakan kita hafal juz 30 insyaAllah. Kalaupun tidak, paling tidak kan Al-Bayyinah itu bagian belakang. Ya. Kalau tidak hafal ya... lebih mengintrospeksi diri lagi. Hafal semua kita Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sorga, bagaimana sorga ini mengalir sungai-sungai di bawahnya, jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Qalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian apa disebutkan akhir ayat? Dzalika liman khasyya rabbah. Surga itu hanya bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Tidak bakalan dapat surga kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak. Surga hanya didapatkan bagi orang-orang yang memiliki rasa khasyya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang merasa takut itu? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Orang-orang yang berilmu, semakin tinggi tingkat ilmunya, semakin memiliki rasa takut kepada Allah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, ana akhsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah paling tinggi ilmunya. Kalau ada orang yang mengaku merasa memiliki ilmu lebih dari Nabi, berarti sesat itu. Ya. Sesat, ya kan? Jelas kesesatannya. Nabi yang paling berilmu. Nabi yang paling memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Orang-orang yang berilmu yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, selain ilmu ini adalah jalan satu-satunya menuju surga, ternyata dia juga adalah jalan pintas. Kadang kan kita masih, ya memang sih jalan satu-satunya ilmu menuju surga, tapi sulit, rumit, jauh. Ya, ternyata ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengan jalan tersebut dia tempuh ilmu, dia cari ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Allah mudahkan, Allah mudahkan jalannya. Jadi tidak khawatir dia, tidak takut dengan hadis-hadis yang mengatakan apa? Yang mengatakan surga itu hufitat, surga itu hufatil jannah bil makari. Surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak kita senangi, musibah demi musibah kita lalui ini, ya terus, ya. Sulit sekali mendapatkan surga, tapi tidak ada kesulitan bagi yang Allah permudah. Sahalallahu lah, Allah akan permudah dia bihi, dengan ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Makanya kita dapati orang-orang yang berilmu, orang-orang paling tenang. Kenapa? Allah mudahkan. Coba kita kalau lihat orang berilmu, orang berilmu jangan dianggap tidak ada musibah, semakin hebat musibahnya, fitnah demi fitnah mereka alami, tenang, tidak ada perubahan pada wajahnya. Kalau kita hadapi fitnah baru lagi, berubah. Datang lagi fitnah ini, wah sudah emosinya luar biasa. Para ulama tenang. Kita lihat mereka bagaimana tidak ada perubahan dalam jadwalnya, tidak ada perubahan dalam mukanya, tidak ada perubahan. Kenapa? Mereka ilmu yang membuat mereka, Allah mudahkan mereka, ya, tenang dalam menghadapi sesuatu. Kenapa? Dengan ilmu itu Allah tunjukkan jalan kebenaran, nampak, tenang apa yang harus dilalui, dia tahu. Makanya ketika fitnah muncul di zamannya Qarun, fitnah apa? Fitnah harta, ya. Fitnah harta. Orang-orang di zamannya Qarun mengatakan, ya, wahai, aduhai, seandainya, ya, kami diberikan mithla ma utiya Qarun, innahu ladhu hadzin azim. Wahai, aduhai, seandainya kami dapat juga seperti yang Qarun dapat. Semua orang mau dapat. Ya. Ini kita kebanyakan begini nih. Kalau ada tetangga dapat rezeki, cobanya saya dapat juga. Kenapa kemarin saya tidak begini? Ya. Ini kalau kita, ya, karena sudah merebaknya perkara seperti ini di masyarakat, ya wajar. Wajar, padahal itu tidak wajar. Kenapa seorang mukmin itu berpikirnya lebih ilmiah, lebih mendahulukan akhirat. Ya. Bukan seperti pikirannya orang-orang kafir, yang bal tu'thiruna al-hayata dunya, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Lihat orang-orang di zamannya Qarun terfitnah, fitnahnya besar. Maka berkatalah orang-orang, wa qala alladziina utul 'ilm wal iman, orang-orang yang diberikan ilmu dan keimanan di zamannya Qarun mengatakan, wailakum, celaka kalian ini. Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Celaka kalian ini. Bukankah pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada harta Qarun? Ya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih. Orang-orang berilmu yang tahu ternyata Qarun ini hanya fitnah. Lihat ternyata akhirnya, akibatnya, kehancurannya. Siapa yang bergelimang dalam fitnah? Orang-orang yang tidak punya ilmu ditenggelamkan bersama Qarun. Ya. Luar biasa pentingnya ilmu. Ilmu bisa membentengi seorang. Ketika fitnah itu melanda, apakah fitnah syubhat atau fitnah syahwat dan fitnah-fitnah lainnya, maka ilmu akan membentengi seorang. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan dengan tegasnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman di dalam agamanya. Berikan dia pemahaman dalam agamanya. Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan berikan dia pemahaman dalam agamanya. Dia akan diberikan ilmu. Ilmu. Perbendaharaan yang sangat besar, jalan keluar yang satu-satunya jalan keluar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita menuju cita-cita kita yang tertinggi. Oleh sebab itulah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para tabi'in dan generasi salaf tidak pernah lelah yang namanya mencari ilmu, karena mereka tahu sekali keutamaan ilmu ini, tahu sekali bagaimana nilainya sebuah ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Sampai-sampai seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, lihat ya, hausnya mereka dengan ilmu ini. Kalau kita ya sudahlah, kan yang ustaz yang datang ustaznya lebih sigor, lebih kecil. Kan kemarin sudah ada ustaz yang besar, libur dulu misalnya, nanti lagi kalau datang yang besar lagi. Ini kalau kita sekarang ya kan, lihat semangat para sahabat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Wallahi demi Allah, inni la a'lamu." Sesungguhnya demi Allah, saya adalah orang yang paling tahu tentang ayat ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Aina unzilat?" Di mana diturunkan? "Wa fi man unzilat?" Dan kepada siapa diturunkan ayat itu? Saya tahu betul. Ayat ini kapan turunnya, di mana turunnya, ininya ya. Tapi kata beliau mengatakan apa? "Lau a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni ma balagat ibil." Seandainya ada seseorang yang lebih tahu, saya tahu ada orang sana yang lebih tahu tentang kitab Allah, tentang Al-Qur'an daripada saya, yang masih bisa ditempuh dengan perjalanan naik onta, "La rakibtu ilaih." Saya pasti akan cari dengan menunggangi onta dimanapun dia berada. Ini semangat menuntut ilmu. Jangan merasa ilmu itu ada hanya ada pada seorang. Tidak. Kata seorang penyair, "Mahawala jami'an ahadun." Tidak, tidak. Ilmu itu tidak akan dirangkum oleh seorang saja. Ada memang istilah kibar, ulama, ulama yang lebih senior, ada. Tapi ingat, ilmu itu tidak dirangkum dengan satu orang. La walau ma rasahu alfasana. Tidak, walaupun orang ini tuntut ilmu 1000 tahun. Apalagi tidak sampai 1000 tahun. 100 tahun saja belum. Tidak akan dirangkum semuanya oleh dia. Lihat Nabi Musa. Sepakat para ulama, Nabi Musa itu lebih utama daripada Nabi Khidir. Ilmunya lebih banyak. Tapi ternyata ada ilmu yang dia tidak miliki. Demikian para ulama. Kadang ada ulamanya luar biasa ketinggiannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi jangan anggap Ibnul Qayyim murid, jangan anggap semua yang ada di Syekhul Islam itu sudah merangkum semua ilmunya di situ. Ada yang dia tidak ketahui, muridnya ketahui. Demikian pula ulama zaman ini. Ada ulama yang senior, terkemuka, luar biasa ilmunya. Tapi jangan salah paham kita. Jangan anggap semua ilmu terangkum oleh dia, tidak terpakai ulama yang lain. Dia tidak akan pernah dapatkan walau marasahu alfasana. Walaupun dia memarasah ya, mengadakan menuntut ilmu, menggalinya selama 1000 tahun. Al ilmu ka bahrin zakhirin. Ilmu itu seperti lautan yang sangat luas dan dalam sekali. fattakhid min kulli syai'in ahsana, ambil yang paling baiknya. Jadi kalau seperti kita-kita ini, gimana kira-kira kalau ada yang merasa cukup dengan ilmu? Cukup dengan ilmu yang dia miliki, tidak butuh lagi belajar. Tidak butuh lagi menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Gimana kira-kira perbandingannya dengan keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Luar biasa ilmu ini. Keutamaan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah jangan pernah lemah semangat dalam menuntut ilmu. Jangan pernah lemah semangat. Jangan pernah membiarkan diri itu lemah dalam menuntut ilmu. Kalau rasa lemah semangat itu ada. Ada. Tetapi yang saya katakan, jangan sampai membiarkan diri larut dengan sifat lemah semangat dalam menuntut ilmu. Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala kadang datang rasa lemah semangat. Iya tidak? Iya tidak? Iya. Lemah semangat itu bukan hanya datang pada menuntut ilmu, bukan. Lemah semangat itu datang pada setiap amalan. Amalan apa saja. Bahkan amalan jahat pun ada masalah lemah semangatnya. Ada. Mana buktinya? Buktinya jelas. Buktinya jelas. Orang mencuri, kadang capek dia, malas deh mencuri, malas bereaksi lagi, malas bergerak hari ini. Ya kan? Bukti jelas. Mana dalil? Harus ada dalil. Jangan asal bicara. Ada dalilnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi katakan, likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah. Pada setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Nabi bilang, masa semangatnya itu pasti ada. Coba kalau ada, ustaz yang datang siapa? Ustaz Fulan, baru datang dari Yaman. Semangatnya luar biasa. Pokoknya ada pekerjaan apapun ditinggal. Kalau baru, ya kan? Luar biasa. Pokoknya saya berhenti sudah belajar sama ustaz ini. Berhenti saya. Saya mau belajar sama ustaz Fulan aja ini yang baru datang. Ya. Ternyata 5 hari, 1 pekan, keok sudah mundur. Karena dia tidak tahu kaidah ini, kaidah yang disebutkan Nabi. Tidak tahu bahwasanya amalan itu ada masa muncul semangatnya. Ada masa-masa muncul semangatnya, tapi ingat ada juga masa munculnya, muncul apa? Muncul lemah semangatnya. Karena tidak tahu kaidah ini, ketika muncul semangat, habis sudah. Dia kerahkan semua semangatnya. Ini bukan hanya menuntut ilmu ya, semua amalan. Semua amalan. Ayo anak muda, semangat mau nikah. Luar biasa semangat-semangatnya. Nanti ada masa hilang semangatnya. Ada. Kalau ingat keutamaan-keutamaan sholat malam, luar biasa. Semangat sholat malam. Sampai tidak dikasih kesempatan untuk anak-anaknya. Pokoknya sholat malam. 2 hari saja ternyata. 2 malam saja. Nabi SAW mengatakan, likulli amalin sirrah. Pada tiap amalan itu ada masa semangatnya. Ada. Kita rasakan itu. Cuma kadang orang mengikuti setelah semangat itu selesai semangatnya, sudah selesai juga. Rajinnya mencatat kalau taklim. Coba sudah 3 hari taklim. Udah. Pulpennya enggak tahu kemana. Nabi SAW mengatakan likulli amalin sirrah. Pada tiap amalan itu ada masa semangatnya. Jadi wajar saja kalau ada yang semangat-semangat pertama. Tapi Nabi SAW mengatakan setelah itu walikulli sirratin fatrah. Pada masa tiap pada masa semangat-semangat itu, pada tiap kesemangatan itu ada masa-masanya futur, fatrah. Ya, jadi futur itu dari kata fatrah, ya. Lemah semangat. Ya. Kalau kita kadang taunya futur itu kalau tadinya ya tidak isbal, isbal berarti futur. Tidak. Kita juga kadang mengalami futur. Rajin belajar tiba-tiba anjlok, hilang, enggak pernah muncul berapa hari. Itu futur juga namanya. Rajin menghafal Al-Quran, luar biasa. Wah, sudah tinggal satu lembar. Selesai satu juz. Nah, yang satu lembarnya ini tidak selesai-selesai. Kenapa? Ketika masa futurnya tidak maju-maju. Ya. Futur dia namanya. Jadi futur itu lemah semangat. Ketika lemah semangat ini diikuti, nah itulah yang kita kenal dengan futur betulan. Habis sudah, ya capek pelihara jenggot, potong jenggot, capek. Jaga isbalnya diisbalkan, ya. Capek ditegur masyarakat terus ikuti masyarakat, ya. Itu sudah sebenarnya bukan futur lagi, itu akibat dari futur, ya. Akibat dari lemah semangat tadi, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW itu bukan seperti kita. Kalau kita biasanya itu memberitahu saja, memang setiap amalan itu ada semangatnya, nanti juga lemah semangat, ya. Cukup. Tapi Nabi tidak. Nabi adalah orang yang paling murabbi dalam mendidik, luar biasa beliau dalam mendidik. Beliau adalah seorang pendidik yang luar biasa. Kalau ada sesuatu yang seperti ini beliau sampaikan bagaimana jalan keluarnya. Ini tugas kita ini yang baru-baru datang ini. Saya menyampaikan ini kenapa? Karena saya tidak terus-menerus di sini. Supaya apa? Supaya belajarnya jangan ketika ada saya saja. Supaya belajarnya juga sama ada saya saja. Makanya saya sampaikan ini. Kenapa? Karena di masa ada saya mungkin antum mungkin ya. Semangat karena saya baru datang ya kan? Baru datang dari Tenggarom, baru datang ke Tarakan ini. Tapi setelah pulang mungkin kembali lagi. Yang andai kata saya menetap di sini, andai kata saya menetap di sini, maka masa futur pun akan menghinggapi. 5 hari setelah saya di sini, 6 hari setelah di sini, ya muncul futur. Ya. Makanya bagaimana cara menghilangkannya? Ambil resep Nabi. Nabi katakan resepnya, cara mengobatinya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa yang masa futurnya, masa lemah semangatnya itu berada di atas sunnahku, faqad ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, dia akan mendapatkan petunjuk kembali bersemangat. Apa tadi obatnya? Ila sunnati, pada sunnahku. Tetap berada di atas sunnah Nabi. Bagaimana caranya, Pak? Begini caranya. Kalau kita putur dalam suatu amalan, arahkan kepada sunnah Nabi, amalan lainnya yang kira-kira lebih ringan, lebih membutuhkan tenaga yang lebih ringan. Dan lebih kira-kira menyenangkan. Tapi jangan keluar dari sunnah Nabi nih. Contoh, wah kalau kita baca syarah hadis terus capek juga rasanya ini, bosan. Ada enggak pikiran seperti itu? Ada ya? Bosan. Tutup Pak. Tutup ya ikhwah. Tutup. Ila sunnati, kata Nabi, tetap pada sunnahku. Bagaimana caranya? Ambil kitab-kitab sirah. Kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh yang ada cerita-ceritanya para sahabat, bagaimana para sahabat bersemangatnya mereka dalam belajar, kira-kira yang membangkitkan semangat. Iya, akan muncul lagi semangat itu. capek baca, wah susah sekali ini juz 30 tidak selesai-selesai. Sudah, kalau juz 30 tidak selesai, pakai cara lain. Buka hadis-hadis, ya lebih baik baca-baca syarah hadis. Ya. Atau cara lain, mushaf juga tetap, tapi apa? Cari surah-surah yang asik-asik leh, asik-asik leh dibaca. Misalnya yang akhir-akhirnya ini, ya sama semua surah Maryam misalnya, ya ngasih asik. Sekaligus ada ceritanya, sekaligus baca terjemahannya. Luar biasa, nanti semangat kembali. Akan muncul itu semangat. Jangan ditutup, ditutup betulan, disimpan. Ya. Ini yang kedua kata Nabi. Famankat ila ghairi dzalik. Kalau tidak seperti ini, kalau dia arahkan kepada selain yang seperti ini, faqad halak. Maka celaka dia, binasa dia, hancur dia. Hancur kita. Tidak ada manfaatnya. Masa semangat digunakan luar biasa semangatnya, muncul tidak semangatnya, sudah dibuang begitu saja. Inilah akibatnya, terus menerus akhirnya berakibat futurnya, ya seperti tadi, akibat dari futur ya, hilang, lenyap. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah, pendahuluan ya. Sekaligus nasihat agar kita terus-menerus menjaga semangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian sama sekali. Tidak ada kerugian sama sekali di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu agama Allah, di dalam menghadiri halaqah-halaqatul ilm, di dalam menghadiri kebaikan-kebaikan ilmu, tidak ada kerugian sama sekali. Perbandaran yang sangat besar ketika seorang mendapatkan ilmu. Rasulullah SAW memperumpamakan. Perumpamaan, perbandingan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah. Untuk apa? Beliau menyebutkan perbandingan ini agar seorang mengetahui betapa luar biasanya ketinggian ilmu itu. Kita tahu bagaimana keutamaan ibadah, namun jika dibandingkan dengan keutamaan ilmu, luar biasa. Tidak ada apa-apanya. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang ahli ibadah, maka seperti keutamaannya bulan di atas seluruh bintang. Kita tahu bintang ya. Bagaimana itu bintang? Bintang itu banyak. Kita tidak ada yang mampu menghitungnya. Guru matematika sampai ahli profesor matematika pun tidak ada yang mampu untuk menghitungnya. Bersamaan dengan tidak ada seorang pun manusia yang mampu menghitungnya. Sampai ke tukang sihirnya, sampai dukun-dukunnya sekalipun tidak mampu menghitungnya. Bersamaan dengan itu, bintang-bintang itu seluruhnya mengeluarkan cahaya. Cahaya terang bumi ini dia buat dengan cahaya bintang. Ternyata muncul bulan. Bulan, siapa yang bisa hitung bulan? Ya semuanya bisa, anak kecil pun bisa. Berapa jumlahnya bulan? Satu. Tidak pernah dua. Kecuali jika terbelah di zaman Nabi SAW, terbelah menjadi dua, bulan satu, bersamaan dia satu, bagaimana terangnya? Terangnya luar biasa mengalahkan cahaya bintang yang begitu banyak. Tidak ada nilainya cahaya bintang. Seakan-akan terangnya bumi ini ada karena cahaya bulan saja. ada lagi perumpamaan Nabi, perbandingan Nabi lebih hebat lagi. Nabi bandingkan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Perumpamaan perbandingan seorang alim dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan saya dengan orang yang paling rendahnya kalian. Kalau orang yang paling mulianya saja, siapa yang paling mulianya setelah Nabi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Orang yang paling mulia ini, orang yang paling utama ini setelah Rasulullah SAW, coba bandingkan keutamaannya dengan keutamaan Nabi. Jauh tidak? Jauh. Nabi luar biasa keutamaannya, tidak ada apa-apanya Abu Bakar. Tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi Nabi bandingkan bukan kepada Abu Bakar yang paling utama. Nabi bandingkan seorang alim dengan ahli ibadah itu perbandingannya seperti keutamaan Nabi dengan orang yang paling rendah. Yang paling rendahnya, bukan yang paling utamanya. Bagaimana lagi jauhnya? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu luar biasa keutamaan ilmu. Kalau berbicara masalah keutamaan ilmu, luar biasa banyaknya keutamaan ilmu. Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya khusus tentang keutamaan ilmu ini ratusan sisi di dalam ayat-ayat dan hadis Nabi SAW tentang keutamaan ilmu. Luar biasa. Oleh sebab itulah bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan terangkatnya ilmu itu tanda-tanda kebinasaan, tanda-tanda kehancuran, bahkan tanda-tanda hari kiamat. Ketika hilang ilmu, ketika hilang keutamaan ilmu, makanya Nabi menyuruh utlubul ilm qabla ayyurfa, tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana terangkatnya ilmu? Beliau mengatakan, bidahabil ulama, dengan perginya para ulama. Terangkat ilmu, tinggal nunggu hari kiamat saja. Luar biasa. Dan kejayaan umat, kebaikan umat, kesejahteraan umat, ini akan terus dirasakan ketika masih ada ilmu pada umat itu. Kalau sudah tidak ada ilmu, wah, hancur sudah, rusak sudah umat ini. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, Inna Allah la yantazi'ul ilm intiza'an min qulubil ibadah, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadun nasa ru'usan juhalan fa aftau bighairi 'ilmin fa dhallu wa adhallu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu sekaligus dari hati-hati seorang hamba yang berilmu itu. Makanya ya, Allah tidak cabut ilmu itu dengan mencabut, mengambil dari hatinya para ulama kemudian hilang sekaligus jadi pikun. Tidak. Tidak ada ulama yang tuanya pikun, tidak ada. Semakin tua, semakin renta, semakin kuat ilmunya, bahkan semakin menjadi rujukan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-barakah ma'akabirikum, sesungguhnya keberkahan itu bersama orang tuanya kalian, para ulama kibar. Semakin tua, semakin renta, semakin kuat hafalannya, semakin kokoh agamanya. Ini orang berilmu, tidak mungkin Allah cabut. Itu kezaliman dari Allah kalau begitu. Allah adil, Allah Maha Adil. Orang berilmu beda kita. Coba kita, kakek-kakek kita, semakin tua, semakin renta, semakin hilang hafalannya, sampai anaknya sendiri tidak diingat, ya kan? Pikun. Itu orang-orang tidak punya ilmu. Allah angkat derajat orang-orang berilmu. Allah muliakan mereka. Lihat keadaannya. Allah tidak cabut ilmu itu dari dadanya. Tidak. Tetap lengket ilmu itu padanya. Semakin tua, semakin renta, sampai berucap itu sulit sekali bagi mereka. Tapi ilmunya semakin kuat, semakin jadi rujukan. Kalau ada permasalahan nawazil muncul, permasalahan kontemporer, ya, ya, permasalahan baru pada umat ini, maka merujuknya kepada ulama yang tua. Allah tidak cabut. Bagaimana cara mencabutnya? Mencabutnya sekaligus walakin biqabil ulama, dengan dicabut nyawanya ulama. Hatta idza lam yabqi aliman, sampai jika tidak tersisa lagi seorang berilmu pun, seorang alim pun di permukaan bumi, habis ilmu. Ittakhadun nasa ru'usan juhalan, maka orang-orang pun mengambil manusia-manusia yang bodoh. Lihat, ilmunya hilang, orang bodoh yang naik. Orang yang tidak pernah belajar khusus masalah agama, berbicara masalah agama. Ini keadaannya. Akhirnya apa? Karena mereka adalah orang-orang yang akhirnya juga jadi tokoh agama, fasu'ilu, mereka pun ditanya, apa hukumnya ini Pak Ustaz? Ya, Ustaz. Iya, kalau Ustaz enggak begitu. Ya. Ustaz itu berilmu. Kalau enggak berilmu namanya Ustaz. Ya. Pakai S. Apa hukumnya? Oh, haram. Ya. Halal. Boleh, boleh, boleh. Boleh-boleh saja. Ada yang dianggap ulama seperti itu. Apa hukumnya rokok, Pak Ustaz? Ya, kalau ulama-ulama Saudi sih mengharamkan. Cuma kalau saya boleh-boleh saja, ya. Ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Tidak punya ilmu. Harus berfatwa, dipaksakan diri nih, harus dipaksa. Kalau tidak, ha, nanti ratingnya jadi ustaz ini jadi turun dia. Masa ustaz tidak bisa jawab? Padahal semakin seorang itu berilmu, semakin tunduk. Tawadu, takut menjawab itu. Takut menjawab. Ya, pernah Imam Malik, sebelum kita lanjut hadisnya, ya, supaya menghilangkan futur, ya, supaya tambah semangat lagi. Tidak apa-apa, ada cerita. Jadi Imam Malik ini datang seorang dari Andalus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan masalah agama. Dia tanya, dia bawa 42 pertanyaan. Jauh-jauh ini dari negeri lain. Datang ke Imam Malik. Maka Imam Malik, ya, dia jawab, ya Imam, apa begini-begini, begini, hukumnya begini-begini. Ya, ditanya. Maka Imam Malik itu, ya, fa'aja bahusnain. Imam Malik jawab dua. Dua pertanyaan dijawab. Wa taraka arba'in, dan 40 pertanyaan ditinggalkan. Wa qala fihi la adri. Dan Imam Malik cuma menjawab la adri, saya tidak tahu. Ya. Jawabannya saya tidak tahu. Maka orang ini berkata, "Anta Malik la tadri?" Kami ini Imam Malik, imam yang terkenal ini, imam yang terkenal mendunia, berfatwa di mana-mana, yang fatwanya diambil. Ya. Fatwanya diambil, tidak bisa jawab. Maka Imam Malik berkata, baik. kita lanjutkan sebentar. Maka setelah Imam Malik mengatakan la adri pada 40 pertanyaan, maka orang tersebut berkata, anta Malik la tadri, kamu ini Malik, tidak tahu. Maka Imam Malik pun mengatakan, naam, ana Malik la adri, wa akhbirin nas fi biladik anna malikan la yadri. Iya, saya Malik, saya tidak tahu. Dan kamu pulang ke kampungmu, sampaikan kepada orang-orang di kampungmu, Imam Malik tidak tahu ya, masalah ini. Demikian para ulama, tawadu. Ya, tunduk. Tidak sombong dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Maka kembali ke hadis ini, berbeda dengan keadaan para ulama. Jadi orang ini terpaksa. Ya. Fatwanya fatma mukroh. Fatwa terpaksa. Wasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka dia sesat dan menyesatkan. Lihat keadaannya. Dia sesat dan menyesatkan. Apa penyebabnya? Disebabkan karena dia tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ketika seorang itu tidak memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memaksakan diri berfatwa, menjawab dan seterusnya dalam perkara-perkara yang dia tidak miliki. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau bermaukif. Kita sekarang sudah rame-rame ini bicara masalah maukif. Apa maukif kamu? Apa maukif kamu? Ini ayatnya jelas. Wala taqfu, ya. Kalau kita katakan maukif saya diam saja, ya. Tidak punya maukif. Kenapa? Saya tidak punya ilmu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu bermaukif dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Jangan berkomentar terhadap sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang banyak orang memaksakan diri. Tidak, kita tadi pandangannya masih kepada orang lain. Sekarang kita pandang diri-diri kita. Kadang kita memberatkan diri dari sesuatu yang kita tidak mengetahui, tidak tahu ya, perkaranya, tidak tahu ya, asal-muasal perkaranya, tidak tahu inti permasalahannya. Memaksakan diri untuk ikut-ikut dalam permasalahan, seakan-akan memiliki ilmu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu, jangan bermaukif. Ya. Jangan berkomentar dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tanpa ilmu adalah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dimaklumi, ya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menggambarkan tentang keadaan zaman yang sudah rusak, zaman yang merupakan akhir zaman. Rasulullah SAW memberitakan ya, kepada kita, kata beliau SAW, sayati zaman, nanti akan datang suatu zaman, khudda'at, yang penuh dengan tipu daya, nusaddiqu fiha al-kadhib, orang-orang yang pendusta sudah dianggap benar, orang-orang pendusta dianggap jujur, wa yukadzibu fiha as-sadiq, sedangkan orang jujur yang dianggap dusta, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang pengkhianat dianggap dia beramanah, wa yukhawwanu fiha al-amin, sedangkan orang yang amanah dia dianggap pengkhianat, wayantiku bihar ruwaibidah, dan pada waktu itulah akan berbicara namanya ruwaibidah. Maka para sahabat bertanya, waman ruwaibidah ya Rasulullah, siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Perhatikan Rasulullah SAW menjawab, ar-rajulus safih yatakallam fil amril ammah, dia berbicara tentang permasalahan umum. Orang yang tidak tahu permasalahan, dia bicara masalah umat, masalah ketenteraman umat, masalah kebaikan umat, padahal dia tidak tahu menahu tentang itu, padahal dia tidak pernah belajar agama. Ya. Dia belajar bagaimana perekonomian, ya. Belajar bagaimana ya, perindustrian. Namun ketika umat membutuhkan, dia bertanya kepada orang tersebut dan dia memberikan jawaban. Dia memberikan jawaban. Jangankan kita, Rasulullah SAW, lihat ya, kejadian ini kita jadikan pelajaran. Suatu hari Rasulullah SAW pernah melihat para sahabatnya mengawinkan korma, sebagaimana biasanya para sahabat mengawinkan korma. Maka datang Rasulullah SAW dan berkata kepada mereka, kenapa kalian tidak beginikan dan beginikan saja? Maksudnya cara perkawinan baru mungkin yang disebutkan Nabi ini. Nabi hanya mengatakan seperti itu aja, tidak menganggap bahwasanya ini lebih baik, tidak. Tapi para sahabat ini salah tanggap. Mereka anggap Nabi ini mungkin karena dia Nabi, berarti pakai cara ini, petunjuk Nabi, lebih baik lagi mungkin. Hasilnya akan lebih banyak. Maka mereka rubah caranya dan mereka kawinkan kormanya sebagaimana yang disebutkan Nabi. Maka ketika sudah waktu panen, ternyata panennya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Tidak sesuai yang diinginkan. Bahkan sebelumnya yang seperti yang tidak disebutkan Nabi, itu lebih baik hasilnya. Maka mereka pun mendatangi Nabi SAW dan berkata kepada Nabi SAW, mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kamu kemarin, kamu dulu mengatakan, ya, engkau dulu mengatakan kepada kami, kenapa tidak dibeginikan saja cara kawinnya? Ternyata kami lakukan, ternyata hasilnya gagal, tidak memuaskan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang permasalahan dunia kalian. Rasulullah SAW mengembalikan perkara dunia kepada mereka. Rasulullah SAW bukan ahli dalam bidang tersebut. Ya. Kembalikan. Bisa rusak urusan. Jika perkara agama dikembalikan orang yang tidak ahli dalam agama. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW atau Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahlinya. Orang-orang berilmu. Ilmu dalam bidangnya jika kalian tidak mengetahui. Ya. Ingin bertanya masalah perekonomian, kembalikan kepada ahli ekonomi. Ingin bertanya perindustrian, tanya kepada ahli industri. Ingin bertanya tentang permasalahan agama, maka kembalikan kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada orang-orang yang mereka menyibukkan diri takhasus ya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azakumullah, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat. Setelah isya ada lagi. Insyaallah. Iya, disambung setelah isya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada isya dalam untuk kelanjutannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi.